Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan درس kajian pada kitab Aqidatu Tauhid. Sekarang insyaallah kita akan memasuki fasal yang ketiga. Sebelumnya masih tentang seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan fasal yang kedua tentang wajibnya taat dan mengikuti sunnah beliau. Sekarang kita memasuki fasal yang ketiga tentang fi masyru'iyyati sholati wassalam ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang disyariatkannya salawat dan salam untuk Nabi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu dari hak Rasul yang harus untuk kita laksanakan. Di samping kita mengikuti sunnah beliau, taat kepada beliau, maka barakallahu fikum, di antara hak yang harus kita tunaikan untuk beliau adalah mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Dan ini bahkan juga termasuk dari ketaatan kita dan dalam rangka untuk mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh, min haqqihi alladhi syara'a Allahu lahu 'ala ummatihi an yusallu wa yusallimu 'alayhi. Faqad qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Dan termasuk di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah syariatkan terhadap beliau untuk umatnya, yang Allah syariatkan kepada beliau untuk umatnya, yaitu dianjurkan bagi mereka untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya, ucapkanlah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini terdapat perintah atas kita untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah saja, begitu pula malaikatnya bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada anna ma'na salatillahi ta'ala. Sekarang kita akan mempelajari apa perbedaan makna dari salawat kita untuk Nabi barakallahu fikum dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi. Apa maknanya? Waqad warada anna ma'na salatillahi ta'ala sana'uhu alaihi indal malaika. Allah bersalawat untuk Nabi maknanya adalah pujian Allah untuk beliau di sisi para malaikat yang ada di bersama Allah Azza wa Jalla. Allah memuji beliau di sisi para malaikat. Ini salatullah ala nabi, maknanya adalah sana'uhu alaihi, pujian Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul malaikati addu'a. Adapun salawat para malaikat untuk Nabi, maknanya adalah doa untuk Nabi. Maknanya adalah doa untuk Nabi. Wa salatul adamiyyin. Adapun salawat Bani Adam untuk beliau, maknanya adalah al-istighfar. Kita memintakan ampun kepada Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau kepada siapa saja yang kita mengucapkan salawat untuknya. Nah, sebagaimana yang dianjurkan bagi kita terhadap orang-orang yang membayar zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan bersalawatlah untuk mereka. Sehingga oleh karena itu di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan ketika Ibnu Abi Aufa mengantarkan zakatnya, beliau mengatakan Allahumma shalli ala Ibni Abi Aufa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah nam addu'a al-istighfar untuk orang ini. Nah, Allahumma shalli ala fulan, maksudnya adalah Allahumma ighfir li fulan. Makna yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Aliyah. Wa qad akhbara Allah subhanahu fi hadhil ayah an manzilati 'abdihi wa nabihi indahu fil mala'il a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan pada ayat ini tentang kedudukan hambanya dan nabinya di sisinya, fil mala'il a'la, terhadap para malaikat yang bersama dengan para malaikat yang ada di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala, bi annahu yuthni 'alaihi indal mala'ikatil muqarrabin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah. Allah memuji Rasul terhadap para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa annal malaikata tusalli 'alaihi. Dan para malaikat juga bersalawat untuk beliau. Summa amara ta'ala ahlal 'alami istufla bis salati was salami 'alaihi. Liyastami'at sana'u 'alaihi min ahlil 'alamil 'ulya was sufla. Kemudian setelah makhluk-makhluk yang di atas sana bersalawat untuk Nabi, kemudian Allah memerintahkan penduduk alam yang di bawah ini, yaitu penduduk muka bumi ini, para manusia, untuk bersalawat dan mengucapkan salam untuk beliau. Tujuannya apa? Liyastami'at sana'u 'alaihi, supaya terkumpul pujian untuk beliau, baik dari makhluk-makhluk yang berada di atas sana ataupun makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Nah, jadi di dalam ayat ini terdapat pujian yang sangat besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang mana di sini Allah memberitakan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk beliau. memuji beliau. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bawah ini juga berselawat dan mengucapkan salam untuk beliau, supaya terkumpul pujian antara ahlul alamil ulia, pujian antara makhluk yang ada di atas langit sana dengan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini juga huwa ainu kalami Ibnu Katsir fi tafsiri. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau tahta hadhil ayah, tentang ketika beliau menafsirkan ayat ini. Wa ma'na wa sallimu tasliman ay hayyuhu bi tahiyatil Islam. Adapun makna wa sallimu tasliman, maknanya adalah ucapkanlah selamat untuk beliau dengan ucapan cara Islam. Fa idza shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' baina shalati wa taslim. Apabila seseorang bersolawat untuk Nabi, maka hendaklah dia menggabungkan barakallahu fikum antara salawat dan salam. Fala yaktasir ala ahadihima. Jangan hanya sebatas mencukupkan dengan salah satunya. Nah, hanya sebatas mengucapkan sallallahu atau hanya sebatas mengucapkan alaihi salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi digabungkan. Nah, digabungkan antara salawat dan salam. Fala yaktasir ala ahadihima. Jangan dicukupkan dengan salah satu dari keduanya. Fala yakulu sallallahu alaihi faqat. Wala yakulu alaihi salam faqat. Jangan dia mengatakan sallallahu alaihi saja. Atau dia mengatakan alaihi salam saja. Lianna Allah ta'ala amara bihima jami'an. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kedua-duanya sekaligus untuk kita ucapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam alaihi wa sallim alaihi. Naam. Atau sallallahu alaihi wa sallam. Kalimat-kalimat salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat pada surat Al-Ahzab ini Allah memerintahkan untuk kita mengucapkan salawat untuk Nabi. Bahkan di sana hadis-hadis, di sana hadis-hadis yang menekankan kepada kita semua tentang pentingnya salawat dan salam untuk kita ucapkan kepada Nabi. Bahkan di sana ada doa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas, di atas mimbar dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasul?" Kemudian Nabi mengatakan, "Atani Jibril." Datang kepada saya Jibril. Dan dia berdoa dengan 3 doa. Setiap kali beliau mengucapkan doa, saya diperintahkan untuk mengucapkan amin. Kul amin ya Muhammad. Fakultu amin, maka saya pun mengucapkan amin. Di antara doa Jibril alaihi salam adalah rahima anfum rajulin dzukirta indah walam yusalli alaihi walam yusalli alaika. Celaka bagi seseorang namamu disebut di hadapannya, akan tetapi nam dia tidak mengucapkan salawat dan salam untukmu. Celaka. Qul amin ya Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi pun fakultu amin, maka saya pun mengucapkan amin. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan minimalnya dalam satu majelis 1 kali. Nah, andai kata berulang nama penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimalnya satu kali kita mengucapkannya sallallahu alaihi wasallam. Dan afdol, sangat afdol sekali, sangat afdol sekali. Nah, bagi kita barakallahu fikum untuk selalu mengucapkan salawat dan salam untuk beliau, dan jangan kita bosan. Jangan kita bosan, karena banyak sekali fadl, keutamaan pada salawat dan salam ini yang insya Allah akan kita sebutkan. Bahkan di dalam penulisan saja, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mempunyai fatwa tentang penulisan, kalau dalam bahasa Indonesianya SAW. Nah, barakallahu fikum, singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menegur perbuatan ini dalam penulisan, kalau bahasanya sol'ama, atau dicukupkan dengan sot, huruf sot saja, atau sol'ama, sot, ain, lam, dan mim. Barakallahu fikum. Beliau menukilkan pernyataan-pernyataan dari al-imam As-Suyuti, al-imam Ibn Salah, barakallahu fikum. Dan juga di sana disebutkan asar-asar dari para ruwa, para ulama ahli hadis, asar-asar bagaimana mereka barakallahu fikum mengalami mimpi-mimpi dalam permasalahan ini, mengalami mimpi-mimpi dalam permasalahan ini. Sehingga oleh karena itu para ulama menganjurkan untuk kita tidak barakallahu fikum bosan di dalam pengucapan salawat dan salam, bahkan di dalam penulisan pun, dalam penulisan pun. Disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' dan juga Sahih Al-Imam Tirmizi, beliau mengatakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat untukku. Nah, dikatakan bakhil. Nah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz salawat. Nah, lafaz salawat. Tidak masalah kita mengucapkan salawat yang sering kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaih. Naam. Tapi lafaz salawat yang paling utama adalah lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz salawat inilah yang harus kita ucapkan di dalam salat kita, yaitu di dalam tasyahud, di dalam tasyahud akhir. Naam. Dan tidak boleh ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lafaz sayyidina. Boleh sekarang kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena beliau adalah sayyid, sayyidu bani Adam, beliau adalah sayyidnya bani Adam. Tapi dalam ibadah, terkhusus dalam bacaan-bacaan salat yang sifatnya itu adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Kita berhenti. Naam. Kita tidak bergerak kecuali di sana ada dalil. Kita hanya beramal sesuai dengan dalil dan contoh dari Nabi. Bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salawatnya untuk dibaca di dalam salat. Nah, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Datang kepada kami Rasulullah, yang mana kami ketika itu berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Naam. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Kemudian berkata kepada beliau Bashir ibn Sa'ad. Bashir ibn Sa'ad berkata dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Amaranallahu an nusalli 'alaika ya Rasulullah, فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ. Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat untukmu, wahai Rasulullah. Bagaimana cara kami bersalawat untukmu? Maka Rasulullah pun terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai kami berandai-andai agar Bashir bin Sa'ad tadi jangan bertanya kepada Nabi. Lebih baik dia tidak bertanya sebelumnya kepada Nabi. Karena mereka khawatir menyinggung perasaan Nabi. Yang mana ketika itu Nabi terdiam, diam. Tidak langsung bisa menjawab. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu beliau berkata, Nabi mengatakan, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum." Ini lafaz shalawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Naam. Dan di sana ada juga lafaz-lafaz shalawat yang lain. Naam, adapun khusus untuk shalawat di dalam salat, yaitu salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh ditambah dengan lafaz Sayyiduna. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun beliau adalah Sayyid kita, tapi di dalam salat jangan. Di dalam salat. Adapun di luar itu, di dalam doa-doa kita yang lainnya, maka tidak mengapa kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, karena beliau adalah haqqan as-sayyid lana. Beliau adalah sayyid bagi kita. Barakallahu fikum. Wa tusra'u sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi mawatina yata'akkadu talabuha fiha yata'akkadu talabuha fiha imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Disyariatkan untuk mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempat, pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan, dan bahkan naam sangat dianjurkan untuk mengucapkan salawat pada keadaan-keadaan tersebut. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan, baik hukumnya itu wajib. Naam, hukumnya wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat. Naam, kepada Nabi pada suatu waktu, atau hukumnya istihbaban, mustahab, sunnah, akan tetapi sangat dianjurkan dan ditekankan. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Jala'ul Afham wa'idan wa arba'ina mautinan bada'aha biqaulihi. Dan al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Jala'ul Afham ada 41 tempat atau keadaan yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salawat untuk Nabi, disunahkan untuk mengucapkan salawat pada tempat tersebut, pada saat tersebut. Beliau memulainya dengan ucapan beliau al-mautinul awal, keadaan yang pertama atau tempat yang pertama, wa huwa ahammuha wa akiduha fi sholati fi akhir tasyahud. Waqad ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihi wa ikhtalafu fi wujubihi fiha. Tempat yang pertama dan inilah yang paling penting dan paling ditekankan, yaitu di dalam salat, tepatnya di tasyahud akhir. Dan kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya mengucapkan salawat pada saat tersebut. Waqtalafu fi wujubihi fiha, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan salawat pada tasyahud akhir tersebut. 6. Tsumma dzakara minal mawatin. Kemudian beliau menyebutkan di antara tempat-tempat yang disunahkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk beliau, akhirul kunut, di akhir doa kunut, wafil khutab, ka khutbatil jum'ah, dan di dalam khutbah-khutbah seperti khutbah-khutbah Jum'at, wal indain, wal istisqa, dan pada salat dua hari raya, al indain, dan juga salat al istisqa, salat minta hujan diturunkan. Wa ba'da ijabatil muadzin wa inda du'a, dan setelah menjawab ucapan muadzin, setelah menjawab ucapan muadzin, barakallahu fikum, wa inda du'a, dan ketika berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah hadis Nabi mengatakan tentang sunnah ketika azan, "Idza sami'tum al-muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, jawab panggilan azan sebagaimana muadzin mengucapkannya. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian bersalawatlah untukku. Bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaiha 'alaihi biha 'ashran. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Tsumma sallallaha, tsumma sallallaha lil wasilata, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala liya wasilata halat lahu syafa'ah. Kemudian setelah dia bersalawat, setelah azan, dia mengucapkan salawat. Jadi sebelum kita mengucapkan doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tama, disunahkan bagi kita untuk mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian setelah itu mengucapkan doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tama. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam. Allahumma setelah itu baru kita mengucapkan Allahumma rabba hadzihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Naam. Adapun lafaz tambahan innaka la tukhliful mi'ad didhaifkan oleh para ulama. Kemudian Nabi mengatakan al-wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan saya berharap hamba tersebut adalah saya. Dan barang siapa yang mendoakan wasilah untuk saya, mendoakan supaya Nabi mendapatkan posisi wasilah, kedudukan wasilah, maka balasan untuk dia, keutamaan untuk dia adalah halat lahu syafa'ah, dihalalkan bagi dia untuk mendapatkan syafaat. Nah, luar biasa keutamaannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi salawat, mengucapkan salawat ini merupakan sesuatu yang sangat besar keutamaannya. Hanya saja, nah, di sana banyak sekali salawat-salawat, barakallahu fikum, yang keluar dari nilai-nilai Islam, bahkan sampai mengandung unsur-unsur kesyirikan. Unsur-unsur kesyirikan insya Allah akan kita bahas. Naam. Wa inda duhulil, wa inda du'a, dan ketika berdoa. Dan ketika berdoa. Naam. Barakallahu fikum. Di sana ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, kullu du'ain mahjubin hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalangi. Nah, enggak sampai. Sampai dia bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Nah, dalam salah satu fatwa beliau, beliau mengatakan, "Nam fasunnatu lid-da'i an yabda'a bihamdin wa sana'a 'alaihi wa tamjidihi." Disunnahkan bagi orang yang ingin berdoa kepada Allah, nah, untuk memuji Allah, untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengucapkan sana untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkannya, memuliakannya. Kemudian summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima ahabba ma'al khusu' wasyidqi fi ad-du'a. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan, disertai dengan kehusukan dan keyakinan. Nah, mempercayai kejujuran di dalam doa dan betul-betul menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa tersebut. Barakallahu fikum. Ini enam anjuran dan sunnah ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, enam Nabi mengatakan, Iza da'a ahadukum Naam, idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidihi rabbahu bitamjidi rabbih azza wa jalla wa sana'a 'alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'a. Naam, dimulai dia mengucapkan sana, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Ila huna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, nam tentang anak-anak di masjid ini. Nam barakallahu fikum. Anak-anak yang dibawa di terkhusus ketika salat dan juga ketika taklim. Alangkah baiknya anak tersebut diajak duduk di sampingnya. Apabila anaknya itu sudah mumayyiz, nam dipegang, suruh salat di sebelahnya. Nam yang mumayyiz itu yang sudah-sudah sekolah, sudah-sudah umur-umur usia madrasah. Mumayyiz itu pada umumnya usia 7 tahun. Nah, jadi anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4 jangan disuruh baris di belakang. Nah, yang baris di belakang itu yang masih di TK, enggak apa-apa disuruh baris di belakang. Tapi yang sudah sekolah kayak Wahyu. Nah, ini bagus seperti ini, duduk di sebelah abinya. Nah, seperti Aga. Nah, seperti Badar, siapa lagi itu abinya, masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Duduk di sebelah abinya. Nah, anteng. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan. Nah, jadi anak-anak datang ke masjid ini hanya untuk main saja. Ini kurang bagus. Barakallahu fikum. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.